Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jumain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Ditulis, yang nulis apanya? Tangannya dong, mulutnya dia. Kita lanjutkan membaca kitab Talabul Abrar. Kemarin sudah kita ketahui penjelasan dari Asy-Syaikh rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk ta'awun, bantu membantu, tolong menolong dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Tujuan, cita-cita kaum muslimin dan kaum mukmin adalah satu, yaitu apa? Mewujudkan, mempraktekkan kebaikan dunia dan kebaikan agama. Cita-cita dan tujuan seorang muslim, seorang mukmin, semuanya adalah sama, untuk mewujudkan, untuk mempraktekkan, merealisasikan kebaikan dunia dan kebaikan agama. Itu tujuan dan cita-cita mereka. Yang itu tidak akan terwujud, tidak akan bisa terrealisasi kecuali kalau setiap kelompok bantu-membantu, tolong-menolong dalam menggapai tujuan tersebut. Dan itu semua harus diadakan musyawarah di antara mereka. Maka ada di antara mereka dari masyarakat kaum muslimin, ada yang mereka itu belajar, ada yang belajar, ada yang mengajar, ada yang berjihad, ada yang berjaga di perbatasan, ada yang menjaga wilayah, ada pula ta'ifatun tashtagilu bisina'at al-mukhrijati lil-aslihati al-munasibah likulli zamanin bihasabih. Ada pula sekelompok dari kaum muslimin yang mereka sibuk dengan produksi pabrik. Pabrik apa? Pabrik yang bisa mengeluarkan atau memproduksi senjata-senjata yang sesuai dengan waktu, dengan keadaan dan kemampuan mereka. Wa minhum, dan ada di antara mereka ta'ifatun, satu kelompok, tashtagilu bil khirasah wa zira'ah wa tijarah wal makasib al mutanawi'ah. Ada pula sekelompok dari kaum muslimin yang sibuk dengan apa? Khirasah, menggarap tanah, waziro'ah, bercocok tanam, watijaroh, dan berdagang, wal makasib al-mutanawiyah, dan apa? Usaha mata pencaharian yang berbeda-beda, bermacam-macam. Wasa'yu fil asbabil iqtisadiyah, dan berupaya dan berusaha untuk apa? Mengupayakan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kemajuan. Berupaya dan berusaha. Menulis tangannya apa mulut? Oh iya, tangannya dia. Sekelompok dari antara mereka berupaya dan berusaha untuk mewujudkan, mempraktekkan sebab-sebab, perantara-perantara yang bisa menyebabkan maju perdagangannya maju, pertaniannya maju, ekonominya maju, apa, keterampilannya maju, belajarnya maju, pondoknya, dan seterusnya. Sebab yang mengantarkan kemajuan mereka upayakan. Wa minum ta'ifatun tashtagilu bidarsi as-siyasati wa umuril kharbi wa silm. Dan ada satu kelompok di antara mereka yang sibuk dengan mempelajari siasah, strategi, bahasa orang sekarang politik, strategi dan perkara-perkara apa? Peperangan. Dalam perkara-perkara peperangan dipelajari. Demikian juga wasil ketika apa? Aman, tentram, tenang. Ini dipelajari bagaimana cara mengaturnya. Mengatur pemerintahan, mengatur tindak kriminal, mengatur kalau terjadi peperangan, sebagian maju perang, sebagian yang mengurusi pemerintahan, sebagian dan seterusnya. Demikian juga ketika tenang ataupun tentram. Siasah, cara pengaturan, strategi untuk mengatur, ini dipelajari. Dipelajari. Apakah namanya teknik atau namanya apa? Wa ma yambagi amaluhu ma'al a'da mimma ya'udu ila maslahatil Islam wal muslimin. Demikian juga apa? Satu kelompok tadi sibuk untuk mempelajari perkara-perkara yang seyogianya dikerjakan, seyogianya dilakukan bersama musuh, yang perkara tersebut kebaikannya kembali kepada kebaikan kaum muslimin dan Islam. Sebagian dari kaum muslimin ada yang mempelajari perkara-perkara yang seyogianya seharusnya untuk dikerjakan. Kapan? Ketika menghadapi musuh. Apakah berdamai, mengadakan perdamaian, ataukah melakukan peperangan yang kebaikannya itu kembali kepada Islam dan kaum muslimin. Karena tidak selamanya menghadapi musuh itu dengan perang. Tidak selamanya menghadapi musuh itu dengan mengangkat senjata. Tidak selamanya kemudian mengucapkan kalimat-kalimat apa? Atau yel-yel. Apa dulu mas? Zaman dahulu apa? Ganyang Malaysia ya. Tidak selamanya ucapan-ucapan seperti itu atau kalimat-kalimat seperti itu diucapkan dalam menghadapi musuh. Kadang ini dihadapi dengan perang, kadang dihadapi dengan perdamaian, kadang dan seterusnya. Yang itu semua membutuhkan taktik atau strategi ataupun siasah. Wa tarjihi a'lal masalih ala adnaha. Dan apa? Berupaya, berusaha untuk mentarjih, menguatkan kebaikan yang paling besar, kemudian dilakukan, meninggalkan kebaikan yang apa? Di bawahnya. Jadi ada kebaikan-kebaikan, kebaikannya bertingkat-tingkat. Mana kebaikan yang paling besar yang harus dikerjakan? Mana yang lebih banyak kebaikannya? Ini harus ada yang mengurusi. Ini harus ada yang mempelajari dan mempraktekannya. Wa dafi'a 'alal mudhar bin nuzul ila adnaha. Dan menolak madarat, kerugian yang besar, untuk apa? Turun kepada kerugian yang kecil. Di sana ada kerugian. Ini kerugian, ini kerugian, kerugian. Tapi bagaimana memilih kerugian yang paling sedikit atau paling ringan? Atau apa? Paling ringan. sebagaimana yang seperti itu dipelajari dalam agama kita, ya, di dalam pembahasan qawaid al-fiqhiyah yang seperti itu dipelajari. Yang itu kita juga menghadapi, setiap kita apa? Menghadapi. Ini di depan kita ada perkara-perkara yang merugikan. Ada perkara yang merugikan seperti kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin. Ini kalau tidak diingatkan merugikan yang seperti itu, merusak. Dan di sana ada mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak dilakukan ini rugi. Kalau dilakukan ini akan berikan manfaat ataukah justru menimbulkan madarat yang lebih besar. Dipilih, ditarjih mana ini kerugian yang paling besar. Di sana ada kemungkaran apa? Membakar bendera yang bertuliskan apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Benderanya hitam. Di sana juga ada amar ma'ruf, membakar bendera. Oh, ini merugikan. Ini kerugian. Kalau tidak diingatkan ini berbahaya menurut sebagian orang. Dan di sana ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak dilakukan merugikan. Kalau dilakukan kira-kira memberikan manfaat yang lebih besar atau justru menimbulkan madarat yang lebih besar. Dipilih, ditarjih. Oh, berarti kalau dengan demo kerugiannya bagaimana? Pertama, kerugian agama, keyakinan. Karena keyakinan inilah yang mendasari amalan. Menurut Islam, demo tidak boleh. Demo apa? Tidak boleh. Kalau dilakukan bagaimana? Oh, berarti melanggar syariat. Itu contoh, ya, yang beberapa hari kemarin dilakukan. Demo dalam rangka apa? Mengingkari kemungkaran membakar bendera. Iya, Mas. Ya, itu madharat. Ini madharat, ini juga madharat. Maka apa? Ditarjih, dipelajari. Kerugian yang ini dengan kerugian yang ini mana yang lebih besar? Sebagaimana kalau dalam pelajaran qawaid apa? Melarang atau mencela sesembahan selain Allah, ini diperintahkan atau tidak? Menyatakan kerusakan dan kejelekan sesembahan selain Allah, diperintahkan atau tidak? Diperintahkan. Harus dilakukan, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, ini sembahan-sembahan Allah demikian dan demikian, tidak memberikan manfaat, tidak ada gunanya, tidak bisa menolak madarat dan seterusnya. Tapi kalau melakukan seperti itu, mengantarkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, kemudian mencela Allah, mencela Islam, maka bagaimana? Boleh tidak dilakukan? Tidak boleh. Sebagaimana Allah mengatakan apa? La tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela apa yang disembah dari selain Allah, karena mereka akan mencela Allah dengan apa? Membabi buta. Dengan apa? Melebihi batas. Mencela sembahan selain Allah ini diperintahkan. Tapi kalau itu mengantarkan mereka mencela Allah, maka tidak boleh dilakukan. Kata Allah, la tasubbu, jangan engkau mencela. Tidak boleh melakukan. Maka semuanya dilihat, dikembalikan mana manfaat yang lebih besar, mana manfaat yang lebih sedikit, mana kerugian yang lebih besar, mana kerugian yang lebih sedikit. Kerugian yang besar ditinggalkan, melakukan kerugian yang kecil. Sebagaimana dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, Rasulullah dan para sahabat tidak jadi untuk apa? Haji. Rasulullah milih balik pulang dari mana? Mekah. Tidak melakukan haji. Qala rahimahullah, wal muwazanati bainal umur, dan menimbang di antara perkara. Perkara ini ditimbang, bagaimana? Yang ini bagaimana? Ini dengan ini bagaimana? Ditimbang, diperhitungkan. Bukan apa? Bukan semangat. Bukan karena berani. Bukan karena apa? Emosi, bukan, tapi apa? Penuh pertimbangan. Yang itu semua apa? Itu semua harus ada yang melakukan. Itu semua harus ada yang melakukan. Maka harus ada yang menimbang. Kalau dalam negara, namanya mas, sekarang masih enggak? Dewan Pertimbangan Agung. Masih ada? Enggak tahu, sudah lama enggak belajar ya. Jadi ada yang menimbang. Oh ini seperti ini ya, seperti ini dan seterusnya. Itu dalam lingkup yang besar. Lingkup yang kecil juga seperti itu. Sebagaimana kita melakukan amal jama'i. Sebagian kalau dalam kelas ada yang menyapu halaman, ada yang menyapu serambi, ada yang menyapu dalam, ada yang mengepel, ada yang memasak dan seterusnya. Itu apa? Dalam rangka ta'awun. Tidak semuanya kemudian semuanya nyapu-nyapu semua. Yang kalau waktu masak semuanya masak, tidak. Demikian juga dalam keluarga, di sana ada ta'awun. Sebagian apa? Ada yang memasak, siapa? Ibu. Ada yang bekerja, siapa? Bapak. Dan seterusnya. Ada apa? Ta'awun. Yang itu semua apa? Dilakukan dengan penuh pertimbangan. Wa ma'rifati haqiqatil masalih wal mudhar wa maratibiha. Dan apa? Mengetahui hakikat maslahah, kebaikan, hakikatnya bagaimana. Demikian juga hakikat kerugian, madharat tersebut bagaimana. Dan apa? Tingkatan-tingkatannya. Oh kerugian ini segini. Oh kerugian yang itu segitu. Oh kerugian, diketahui apa? Tingkatan-tingkatannya. Karena tidak semua yang merugikan itu sama. Tidak semua yang memberikan manfaat itu sama kedudukannya. Ya. Keutamanya tidak sama. Qala bil jumlah, kesimpulannya, yas'auna kulluhum li tahqiqi masalihi dinihim wa dunyahum. Kesimpulannya, seluruh kaum muslimin, seluruh mereka mewujudkan kebaikan agama mereka dan dunia mereka. Mutasa'idina, mutasanidina, dalam keadaan apa? Mutasa'id wa mutasanid itu sama, ta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong. Yarawnal ghayata wahidatan wa intabayanatil aturuqa. Mereka memiliki pendapat, melihat tujuan mereka adalah satu, kebaikan dunia akhirat, kebaikan agama dan keduniaan. Walaupun apa? Jalan mereka berbeda-beda. Kalau dalam kelas apa? Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ya. Ada yang memasak. Kalau di dalam keluarga ada yang masak, ada yang mencuci, ada yang mencari uang. Tapi apa? Tujuannya adalah sama, mewujudkan kebaikan dunia akhirat. Demikian juga bangunan yang besar kaum muslimin. Jalan mereka berbeda-beda. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi buruh, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid. Jalan mereka berbeda-beda, tapi tujuannya apa? Sama. Wal maqsudu wahidun wa in ta'addadat alwasailu ilaih. Dan maksud yang dituju itu satu, kebaikan dunia akhirat. Walaupun apa? Berbilang-bilang banyak wasilah perantara yang mengantarkannya. Tujuannya satu. Yang diinginkan satu. Fama anfa'a al-amala bihadzal haditsil adzim. Alladhi arsada fihi hadzal nabiyyu al-karim ummatahu ila an yakunu kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Maka alangkah bermanfaatnya amal perbuatan dengan hadis yang agung yang mulia ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dengan hadis ini umatnya untuk apa? Mereka menjadi seperti satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Wa kal jasadil wahid idza istaqama minhu udwun tada'ala usairul jasad bil khumma wassahar. Dan seperti satu jasad, satu badan, kalau sebagian anggota badan ini apa? Merasa sakit, mengaduh, maka apa? Seluruh jasad akan merasakan apa? Panas, demam, wasah dan tidak bisa tidur. Kalau gigimu sakit, ya, kira-kira yang menangis apa? Gigi. Yang menangis mulut. Yang menangis bukan mata. Matanya mengeluarkan air mata. Yang bersuara apanya? Matanya, mulutnya. Ya, tangannya. Tangannya megang yang sakit, dilus-lus, ya toh? Itu satu jasad, ya. Satu jasad seperti itu. Kalau sebagian sakit, maka yang lain ikut merasakan. Demikian juga kalau seorang muslim, yang satu sakit, yang lainnya ikut merasakan, mendoakan. Bukan malah apa? Bukan malah apa? Wapok di kandani ra kenek, bukan begitu. Ya. Sama teman apa? Didoakan. Doanya apa kalau temannya sakit? Siji 200. Doanya apa kok? Labak satuhurun insyaallah. Doa yang lain apa, Dar? Kalau temannya sakit. Selain itu? Mendoakan, merasakan apa, sakit, kehilangan teman, ya, itu apa, seperti satu jasad. Wali hada hasa syari'u ala kulli ma yuqawwi hadzal amra. Oleh karena itu syariat, pembikin syariat Allah subhanahu wa ta'ala mendorong, menganjurkan seluruh perkara yang menguatkan perkara ini, mendorong melakukan semua perkara yang menguatkan apa? Ta'awun dan persatuan sesama kaum muslimin. Wa ma yujibul mahabbata bainal mu'minin. Demikian juga mendorong kaum mukminin untuk melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan di antara kaum mukminin. Di antaranya apa? Yang bisa mendatangkan kecintaan? Apa? Mat? Apa? Is? Yang bisa mendatangkan kecintaan. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabau. Terus? Ala atullukum ala sa'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Salah satu cara untuk mendatangkan kecintaan adalah apa? Menyebarkan salam. Jadi kalau ketemu apa? Ketemu apa? Mengucapkan salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum. Ketemu teman mengucapkan apa? Assalamualaikum. Bukan. Bukan apa? Bukan apa, Mar? Kalau ketemu teman, halo bro. Nah, bukan begitu, ya. Tapi apa? Assalamualaikum. Karena assalamualaikum akan mendatangkan apa? Kecintaan, ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tahadu tahabbtum, saling berikan hadiah. Temannya berhasil apa? Hafalannya bagus, dikasih hadiah. atau temannya khitan dikasih hadiah ya, itu apa akan mendatangkan kecintaan. Wa ma bihi yatimul ta'awunu al manafi. Demikian juga Asy'ari menganjurkan mendorong terhadap perkara-perkara yang menyempurnakan bantu membantu dalam perkara yang memberikan manfaat. Wa naha 'anit tafarruqi wa ta'adi, dan syariat Asy'ari melarang melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan perpecahan dan permusuhan. Maka apa? Tidak boleh berbisik-bisik ketika apa? Bersama teman yang lain. Kita ngobrol 5 orang atau 3 orang, yang satu diajak berbisik-bisik ngomong, yang lain apa? Tidak dikasih tahu. Ini mendatangkan apa? Mendatangkan kebencian. Mendatangkan apa? Kebencian yang seperti itu. Kenapa? Oh, berarti dia punya sesuatu, ngerasaninya. Akan mendatangkan apa? Kebencian dan perkara-perkara yang lain. Wa tashtitul kalimati fi nususin katsiratin. Demikian juga melarang apa? Perkara-perkara yang bisa mencerai-beraikan kalimat persatuan dalam nas-nas yang banyak. Hatta adda hadha aslan adziman min usuliddin. Tajibu mura'atuhu wa'tibaruhu wa tarjihu ala ghairihi. Hingga apa? Asy'ari menganggap ini sebagai pokok fondasi yang besar dari pokok-pokok agama, yang wajib untuk dijaga, yang wajib untuk diperhatikan, yang wajib untuk jadikan pelajaran, yang wajib untuk dikuatkan dari selainnya. Wasa'yu ilaihi bikulli mumkin, dan apa? Wajib berupaya untuk mewujudkannya semampu mungkin, semaksimal mungkin. Wa nasallallahu ta'ala an yuhaqqiqa lil muslimina hadzal asla. Kita minta kepada Allah semoga Allah mewujudkan, mempraktekkan pokok fondasi ini bagi kaum muslimin. Pokok apa? Ta'awun, saling bantu membantu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Yu'allifa baina qulubihim, dan semoga Allah melembutkan, melunakkan di antara hati-hati kaum muslimin, hati-hati kaum mukminin. Wa ij'alhum yadan wahidatan 'ala ma nawa'ahum wa 'adahum innahu karimun, dan menjadikan kaum muslimin, kaum mukminin satu tangan untuk melawan musuh orang-orang yang menyerang mereka dan musuh mereka. Sungguhnya Allah adalah Maha Mulia. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang senantiasa ta'awun, bantu membantu di antara kita, dan kita meninggalkan perkara-perkara yang bisa menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.